Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بابا ibu-ibu إخوانا أخوات sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini, ya, Masjid Namirah, dalam suasana iman. Apalagi dalam suasana tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang merupakan musim kebaikan terbesar dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu musim kebaikan paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya diperselisihkan oleh para ulama mana yang lebih utama, 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena masing-masing punya keutamaan, punya dalil-dalil yang kuat yang mendukungnya. Nah, saat ini kita berada di waktu-waktu yang amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, kemudian besok nanti ada pelaksanaan salat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban, yang ini semua adalah ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang tinggi. Hari ini, ya, jemaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah, nanti mulai dari jam 2 setelah salat zuhur sampai matahari terbenam. Bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Untuk berpuasa sunnah di hari ini, yang keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Waktu beliau ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah, yaitu hari ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahtasibu minallahi azza wa jalla ay yukaffira ma kanat fis sanati allati qablahu wallati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa di hari ini menggugurkan dosa-dosa di tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Di tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Luar biasa keutamaannya. Makanya ini menjadikan kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan mensyariatkan kebaikan-kebaikan dalam Islam menjadikan kita semakin mencintai Islam, mencintai amalan soleh, dan memang amalan soleh itu adalah sesuatu yang pantas untuk kita cintai, karena disitulah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu senantiasa mendapatkan rahmat-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala kebaikan untuk bekal kita di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan di sore hari yang cerah ini, kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting dalam Islam. Bagaimana cara untuk selamat ketika memahami agama? Apa tema yang kita kaji di sore hari ini? Masih ingat? Apa temanya? Judul kajian kita sekarang apa? Apa? Keutamaan mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekarang kita perlu bertanya, siapa itu para sahabat? Karena masing-masing orang punya sahabat, iya kan? Setiap kita punya sahabat. Ada sahabat teman dekatnya di kantor, ada teman dekatnya tetangga rumahnya, teman dekatnya sering salat berjamaah di masjid. Siapa yang dimaksud dengan para sahabat di sini? Masya Allah, orang yang pernah hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, karena orang-orang munafik juga hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak beriman tentu saja. Jadi pengertian sahabat adalah man laqiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu definisinya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan meninggal dunia di atas Islam. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keutamaannya sangat tinggi dalam agama. Makanya para ulama semua sepakat mengatakan, tidak ada satu generasi yang datang setelah generasi sahabat, setelah para sahabat, tidak ada satu generasi yang datang setelah mereka yang bisa menyamai apalagi mengungguli keutamaan mereka secara keseluruhan. Kenapa mereka utama? Kenapa mereka mulia? Apa sebabnya? Karena mereka belajar langsung dari siapa? Siapa guru mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling utama. Dan begitulah di setiap generasi, bahkan setiap agama. Ya? Agama Nasrani, agama Yahudi, yang paling utama di antara mereka adalah orang yang belajar langsung dengan para nabinya alaihi wassalatu wasallam. Iya kan? Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa, mereka adalah yang paling utama. Dan mereka yang mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam tanpa dirubah-rubah. Demikian pula Yahudi, murid-muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, murid-murid terdekatnya, mereka inilah yang berpegang teguh dengan agama yang diturunkan dalam Taurat tanpa dirubah-rubah. Di dalam Islam juga seperti itu. Murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena gurunya pendidik yang terbaik, maka melahirkan apa? Generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik. Mereka inilah yang dipuji dalam Al-Qur'an. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahkan. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-100. Surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam, punya keterdepanan dalam masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW, sahabat Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang pertama kali dan terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, mengikuti mereka dengan baik. Inilah para imam Ahlus Sunnah yang datang setelah mereka. Mulai dari para ulama dari kalangan Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, Al-Qamah Ibn Qais An-Nakhai, dan para ulama yang lainnya. Termasuk imam madhab yang empat yang kita kenal bersama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, seterusnya. Sampai di akhir zaman. Mereka inilah yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa janji keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini pujian bagi para sahabat sebagai generasi yang terbaik. Saya sudah katakan tadi, ini merupakan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah. Tidak ada satu generasi pun yang terbaik yang melebihi keutamaan para sahabat. Tidak ada satu generasi pun yang datang setelah mereka. Makanya orang-orang yang membenci para sahabat hanyalah orang-orang munafik. Sejak zamannya Rasulullah SAW sampai di akhir zaman, tidak mungkin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar keislamannya. Saat ini kita banyak membaca buku-buku sejarah yang didustakan, menjelek-jelekan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Para sahabat ini diakui oleh semua ulama, mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Kenapa? Keutamaan mereka yang paling besar adalah karena pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ini keutamaan yang diakui oleh para sahabat yang lain, tidak ada yang bisa melebihinya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca sejarahnya para ulama tabi'in ini murid-muridnya sahabat. Tabi'in ini, diantara tabi'in ini, ada yang mereka itu pernah hidup di zamannya Rasulullah SAW, tapi karena jauh, tidak ada kesempatan, tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ada juga yang belum masuk Islam waktu itu. Ini nanti di kalangan para ulama diistilahkan dengan namanya mukhadramun. Masanya semasa dengan Nabi SAW, bisa mereka bertemu, tapi ada halangan. Ada salah seorang dari penduduk Kufah. Dari penduduk Kufah yang dia setelah mengetahui keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah, dia berusaha datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bisa menjadi sahabat karena keutamaannya besar. Dipuji lagi dalam Al-Qur'an. Datanglah dia, ya, namanya Qais ibnu Abi Hazim. Qais ibnu Abi Hazim Al-Kufi. Dia ini sudah mengetahui agama, sudah mengetahui keutamaan menjadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi bertemu dengan beliau, mendapatkan bimbingan beliau, dididik langsung oleh beliau, dia bersegera datang ke Madinah. Qadarullah, di tengah perjalanan belum sampai karena waktu itu tidak ada pesawat, jadi harus dengan menggunakan unta atau kuda. Belum sampai di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Datang kepada beliau berita di tengah jalan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ingin temui telah meninggal dunia. Akhirnya dia tidak bisa menjadi sahabat. Sehingga dalam biografinya ditulis apa? Kada ayyakuna sahabiyan. Hampir saja dia menjadi sahabat. Ini baru hampir menjadi sahabat sudah menjadi keutamaan. Menunjukkan dia bersemangat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam karena mereka merasakan bimbingan langsung dari Nabi Allah yang terbaik, yang paling mulia. Kekasih Allah yang terdekat. Inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasih terdekatnya sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sebagai kekasih terdekatnya. Karena dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang paling paham tentang maknanya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan, mereka tahu apa artinya. Karena sewaktu diturunkan Al-Qur'an, Rasulullah SAW langsung menjelaskan maknanya, menjelaskan pengertiannya. Bahkan mereka tahu peristiwa yang merupakan sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka juga yang langsung menyaksikan peristiwa-peristiwa yang kemudian di situ keluar hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah sebabnya dalam ayat yang kita baca tadi, mereka direkomendasikan oleh Allah bahwa mereka yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Setelah mereka, sahabat Muhajirin dan Ansar, berikutnya adalah walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Kita tidak mungkin jadi sahabat, iya kan? Mungkin saja menjadi sahabat Bapak. Pak siapa Pak? Kalau berteman dekat jadi sahabatnya. Atau menjadi sahabat ustaz. Atau menjadi sahabat orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi menjadi sahabat Rasulullah SAW tidak mungkin kan? Sekarang di ayat ini apa yang mungkin kita bisa capai? Apa yang mungkin? Yaitu kalimat walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita semua punya kesempatan masuk dalam golongan yang dimuliakan dalam ayat ini, yaitu mengikuti petunjuk mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tahu kan tafsir Ibnu Katsir? Siapa Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir adalah imam besar Ahlus Sunnah, penulis tafsir yang terkenal. Tafsirnya merupakan rujukan, dan beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Makanya bukunya ini selalu dijadikan rujukan untuk membaca tafsir yang benar. Di dalam tafsir beliau, ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan mengikuti mereka dengan kebaikan, siapa mereka ini? Apa ciri-cirinya? Beliau berkata, al-muttabi'una lahum biihsan humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fis sirri wal alaniyah. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, dengan kebaikan, adalah yang menelusuri jejak-jejak mereka yang indah, mengikuti sifat-sifat mereka yang terpuji, dan selalu mendoakan kebaikan mereka kepada mereka, untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, baik secara sendirian maupun secara terang-terangan. Ini syaratnya menjadi pengikut mereka. Bapak ibu serta jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, agama Islam itu kita ketahui sumber rujukannya adalah dua. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis yang sahih. Sekarang Al-Quran dan Sunnah, Kalau kita berbicara tentang Al-Quran misalnya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Contoh sederhana, kita semua paham firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ayat ini merupakan ayat yang menjamin tentang terjaganya Al-Quran sampai hari kiamat. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Iya kan? Al-Quran tidak mungkin bisa dirubah. Betul kan? Oleh siapapun, karena Allah yang akan menjaganya dan penjagaan Allah pasti sempurna. Allah menjaga Al-Quran dengan menghadirkan para penghafal Al-Quran, para ulama yang memperhatikan Al-Quran sehingga tidak ada yang bisa merubah-rubahnya. Tayyib. Sekarang apa yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran? Apakah cuma lafadznya saja atau dengan maknanya? Karena firman Allah itu ada lafadz, ada makna. Jawabannya dua-duanya dijaga. Tidak mungkin kita katakan cuma lafadznya dijaga. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Lafadz ini dijaga, tidak akan berubah-ubah. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Sekarang, apa maknanya tegakkanlah sholat? Apa artinya sholat yang tegak? Sholat yang didirikan dengan benar? Kira-kira apa artinya? Tentu maksudnya adalah sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, hadis riwayat Imam Bukhari yang terkenal. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi lafaz ini terjaga, artinya juga terjaga. Sampai di akhir zaman, tetap yang namanya pelaksanaan salat itu adalah salat seperti yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi tidak dikatakan lafadznya saja yang dijaga, dirikanlah sholat. Nanti di akhir zaman berubah sholat itu. Mulai dari salam kemudian berakhir dengan takbiratul ihram. Rukuknya menjadi 3 kali, sujudnya menjadi 4 kali misalnya. Tidak ada seperti itu. Berarti Al-Quran itu terjaga apanya? Lafadz dan maknanya. Kalau makna Al-Quran terjaga, berarti ini sekaligus merupakan jaminan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW pasti terjaga juga. Kenapa? Karena yang menafsirkan Al-Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Kira-kira yang paling tahu tentang makna firman Allah di kalangan manusia siapa? Pasti Rasulullah SAW, karena dia yang dapatkan wahyu, iya kan? Dia yang mendapatkan wahyu, dia yang menjabarkan wahyu, yang menerangkan wahyu. Makanya tidak mungkin hadis itu tidak terjaga. Pasti dia akan terjaga. Karena dialah yang menjelaskan kandungan makna Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan murid utamanya Imam Syafi'i, menyebutkan dalam, beliau pernah menulis sebuah tulisan yang diberi judul Usulus Sunnah, prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah wa anna sunnata tufassirul Qur'an wa hiya dalailuhu, bahwasanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjabarkan makna Al-Qur'an. Yang menafsirkan makna Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan dalil-dalil argumentasi yang menunjukkan makna Al-Quran. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak paham hadis tidak mungkin paham Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang namanya mengingkari sunnah, berarti dia pasti mengingkari Al-Quran, iya kan? Karena dengan dia mengingkari sunnah, dia akan menolak makna Al-Quran. Bagaimana dia akan sholat? Memangnya dalam Al-Quran diterangkan sholat itu ada takbiratul ihramnya? Tidak ada. Dalam Al-Quran diterangkan ada sholat duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak ada. Di mana diterangkan semua ini? Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Al-Quran, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, dalam surat An-Nisa. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ingat, ini metode beragama yang benar. Bapak Ibu serta jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita buka di mukaddimah kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bagaimana metode menafsirkan Al-Qur'an supaya kita selamat, tidak salah paham. Supaya kita tidak salah memahami. Al-Quran itu ada penafsirannya. Yang pertama kali dijadikan penafsiran untuk memahami makna Al-Quran adalah ayat lain menafsirkan ayat yang lain. Ini sebaik-baik penafsiran. Karena tentu firman Allah tidak mungkin saling bertentangan. Iya kan? Pasti saling menjelaskan, pasti saling menafsirkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapati banyak pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Tapi karena dari Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu atau bukan? Wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu. Tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Makanya Allah memerintahkan dan menugaskan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada manusia. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Rasulullah, supaya kamu jelaskan kepada manusia makna Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Orang tidak akan bisa memahami makna ibadah kalau tidak merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat, secara bahasa artinya adalah berdoa. Hanya sekedar berdoa, ternyata dalam hadis ditambahkan pengertiannya. Ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan yang selain doa. Ada bacaan Al-Quran, ada zikir, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Inilah sholat yang syar'i. Demikian pula puasa, menahan diri. Ternyata dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan, maksudnya menahan diri ini adalah menahan diri dengan amalan-amalan tertentu. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan adab-adab di dalamnya. Semua seperti itu. Lanjut, setelah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling memahami Al-Quran adalah tentu murid-muridnya para sahabat. Murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling memahami makna Al-Qur'an. Sekarang kita beri contoh sederhana. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang hukumnya orang yang tidak berhukum dengan Allah, di satu ayat dikatakan faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Coba bayangkan, kalau kita ambil ayat ini tanpa memandang ayat yang lain, tanpa melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melihat pemahaman para sahabat, kita akan menjadi orang-orang yang punya pemikiran teroris. Semua orang kafir. Karena siapa yang tidak salah? Siapa yang bisa lepas dari berhukum dengan selain hukum Allah? Karena hukum Allah itu kan semua. Ada orang berbohong. Orang berbohong apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak kan? Berarti kafir dia. Orang yang berbuat salah sedikit melanggar hukum Allah, berarti kafir dia. Ekstrim jadinya. Ternyata setelah kita teliti, ayat Al-Quran setelahnya menjelaskan. Ada rincian. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ada فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ada yang dikatakan berbuat zalim, dikatakan berbuat fasik. Memang buruk, semuanya buruk, tidak ada yang baik. Hukum Allah itu adalah yang terbaik. Tetapi orang yang melanggarnya tidak mesti dikatakan kafir. Ada orang-orang yang dia sudah tahu yang terbaik adalah hukum Allah, tapi karena hawa nafsunya maka dia dikatakan zalim atau fasik. Ada orang yang mungkin disuap, tidak dikatakan kafir meskipun dia melakukan dosa besar. Ini contoh. Kemudian penafsiran dari para sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka mengatakan kafir di sini kufrun duna kufrin, yakni kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam perbuatan kafir. Ini contoh pemahaman yang kalau diambil dari ayat Al-Quran, tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang benar dari ayat yang lain, akan menjadikan pemahaman orang itu tersesat. Akhirnya dia menghalalkan darah kaum muslimin, akhirnya dia melakukan pemboman dengan alasan ayat ini, padahal dia tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain tentang haramnya melakukan, menumpahkan darah kaum muslimin, tentang haramnya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain bahkan, dan beberapa dalil-dalil sahih yang lainnya. Ini contoh bahwasanya ayat Al-Quran bisa diartikan dengan pengertian yang keliru kalau tidak kembali kepada penafsiran yang benar. Makanya coba kita buka di surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Al-Quran, ayat-ayatnya itu terbagi menjadi dua. Di awal-awal surat Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran ini wahai Rasulullah. Di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, dipahami oleh siapapun, sangat terang maknanya. Ini merupakan induknya Al-Quran, mayoritas isi Al-Quran. Tapi juga ada ayat-ayat lain yang merupakan mutasyabihat, tidak jelas pada sebagian orang. Artinya masih bisa diseret kesana kemari. Sebagai ujian bagi manusia agar mau belajar, mau bertanya kepada orang yang berilmu, itu hikmahnya. Tapi ternyata Allah berfirman, adapun orang-orang yang ada penyelewengan dalam hatinya. Jadi ingat, Allah sendiri yang mengatakan di antara manusia itu ada yang menyeleweng hatinya. Apa yang mereka kerjakan? Mereka akan mencari-cari ayat yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Mencari fitnah, mencari takwilnya. Maksudnya apa? Ketika mereka ingin memperdaya kaum muslimin, tidak mungkin orang itu akan mengatakan kami mengingkari Al-Quran. Iya kan? Pasti tidak laku dakwanya. Dengan dia menggunakan ayat seolah-olah mendukung pemahamannya, orang akan ikut. Dia pakai Al-Quran. Ternyata yang digunakannya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan Allah telah menyatakan dalam ayat ini, mereka ini orang-orang yang punya penyelewengan dalam hatinya. Tujuannya mencari fitnah, menyesatkan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW yang menafsirkan langsung ayat ini, إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوا مِنْهُمْ. Kalau kamu melihat orang-orang yang selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, baca Al-Quran ditafsirkan sendiri, tidak pernah menukil penafsiran para ulama, tidak pernah menukil penafsiran para sahabat. Kalau kamu melihat orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat seperti ini, merekalah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Maka hati-hati kamu terhadap mereka. Nah ini contoh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah buku. sangat disayangkan buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik, buku ini mengajak kepada perbuatan syirik yang nyata. Dan lebih parah lagi, perbuatan syirik itu dibawakan dengan dukungan dalil Al-Qur'an, tidak main-main. Apa itu? Penulis buku ini membawakan ayat Al-Qur'an tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Ketika para penguasa di zaman tersebut telah mendapatkan gua tempatnya Ashabul Kahfi, yang mereka ternyata telah hidup bertahun-tahun yang lalu, kemudian mereka meninggal di gua tersebut, terkubur di gua tersebut, maka di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan orang-orang yang punya kekuasaan di waktu itu, para pemerintah di waktu itu mengatakan, kami akan mendirikan masjid di atas kuburannya Ashabul Kahfi ini. Akhirnya mereka, penulis kitab ini aslinya kitab ini kayaknya berbahasa Arab atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia berkata, dalam ayat ini Allah tidak mengingkari hal tersebut. Allah membenarkannya, berarti boleh kita mendirikan masjid di atas kuburannya orang-orang soleh. Subhanallah, kemana hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sampai-sampai Rasulullah SAW melaknat, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi saja dilaknat, apalagi orang soleh biasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul kubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian selalu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Maka janganlah kalian lakukan itu karena aku melarang kamu dari melakukannya. Ini dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelakunya. Hadis tidak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ternyata ayat tadi, kalau kita lihat, ini adalah ayat yang berlaku dengan umat yang terdahulu. Kita ketahui syariat umat yang terdahulu tidak berlaku bagi kita, kecuali kalau ada pembenarannya dalam Islam. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah tidak menyebutkan pembolehan, juga tidak menerangkan pengingkaran, cuma diceritakan kisah biasa. Tentu tidak bisa dijadikan sebagai hukum di sini. Tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, misalnya disebutkan kaumnya Nabi Musa ketika mereka bertobat disuruh faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Apakah dalam Islam kita katakan kalau orang bertobat harus bunuh diri? Kan tidak. Karena ada larangan di agama kita, tidak boleh melakukan yang namanya bunuh diri. Jadi ini contoh-contoh saat ini banyak orang-orang yang mungkin tertipu ketika membaca buku seperti ini, dianggap ada dalilnya dari Al-Qur'an. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu serta jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Karena mereka itu yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meragukan para sahabat berarti dia meragukan pendidiknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjamin para sahabat itu sangat jauh dari kekufuran karena dua hal. Ayat Al-Quran turun di zaman mereka, yang kedua, di kalangan mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, yaitu kekafiran sangat jauh dari kalian para sahabat. Wa antum, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika Al-Quran turun langsung disampaikan di depan mereka dengan penafsirannya oleh Rasulullah SAW. Dan di kalangan kalian ada Rasulullah SAW. Inilah jaminan bahwa mereka adalah generasi yang terbaik. Ayat Al-Quran turun langsung dijelaskan. Mereka langsung paham dan mengamalkannya. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji pemahaman para sahabat dalam surat An-Nisa. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk baginya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk melecehkan, menghinakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, artinya para sahabat kaum mukminin yang pertama radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah berfirman, siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah jelas petunjuk baginya dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang dia cenderung padanya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah yang saya katakan tadi, memahami Islam itu perlu ada pemahamannya. Saat ini ayat Al-Quran bisa digunakan oleh siapapun untuk tujuan kebatilan. Tentu Al-Quran tidak mengajarkan kebatilan, tapi kalau ayat dipotong-potong bisa. Mungkin pernah kita dengar bentuk penyimpangan yang lama, ketika ada sebagian orang yang menganjurkan atau melarang orang melaksanakan sholat dengan berdalil fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang-orang yang sholat. Masya Allah, berarti jangan sholat, celaka orang-orang yang sholat. Ternyata ayat berikutnya menjelaskan. Apa itu? Alladzinahum an sholatihim sahun. Itu yang celaka, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang tidak melaksanakannya dengan benar. Tapi coba kalau ayat ini saja yang dibawakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini bisa menjadi sebab penyimpangan dalam Islam. Dan beberapa ayat yang lain, perintah misalnya, bunuhlah orang-orang kafir, bunuhlah orang-orang yang berbuat musyrik. Kalau kita praktikkan setiap ketemu orang kafir kita bunuh, bisa kacau. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW ada memerinci, ada yang namanya kafir kufron harbi, yang pantas diperangi ketika dia memerangi kaum muslimin. Ada yang namanya kafir zimmi, ada yang kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, ini haram ditumpahkan darahnya. Ada hadis dalam sahih Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Coba lihat, ada perincian dalam Islam seperti itu. Contohnya berjihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak punuknya Islam. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dipahami secara sembarangan, yang terjadi biar orang yang melakukan bom bunuh diri mengatakan dia melakukan jihad, padahal itu jahat. Bagaimana mungkin Islam mengatakan berjihad dengan melakukan bom bunuh diri, sedangkan bunuh diri dalam Islam hukumnya haram. Allah sendiri yang berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh, membinasakan dirimu sendiri. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa di dalam neraka jahannam dengan sesuatu itu selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan pembunuh diri dalam di neraka jahanam, dia akan meletuskan dirinya terus. Bagaimana mungkin Islam meridhai yang seperti ini? Belum lagi keburukan-keburukan dan kerusakan yang lain. Tapi mereka melakukannya mengatasnamakan apa? Berjihad di jalan Allah. Contoh, ini penggunaan ayat Al-Quran yang tidak pada tempatnya karena salah memahami. Padahal ayat-ayat tentang jihad memerintahkan kita berperang di jalan Allah. Mereka mengatakan ini berperang di jalan Allah. Padahal salah sasaran. Berjihad itu melawan orang-orang kafir. Itu pun orang-orang kafir yang ada kriterianya. Ada syarat-syaratnya dalam Islam. Berjihad di bawah bendera atau pemimpin dari pemerintah kaum muslimin. Banyak yang disebutkan oleh ulama syarat-syaratnya. Demikian pula beramar ma'ruf nahi mungkar. Semua. Dalam pembahasan masalah ini, kalau kita tidak merujuk kepada tafsir yang benar, penafsiran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang terjadi adalah penyimpangan dalam memahami Islam. Sama dengan tentang misalnya hadis-hadis tentang baiat yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sebagian jamaah memahami baiat ini maksudnya adalah baiat kelompoknya, pemimpinnya. Sehingga mereka menjadikan umum berlaku hadis ini, siapa yang tidak berbaiat dengan kelompoknya kafir. Akhirnya mereka hanya menganggap muslim dari kalangan mereka sendiri, tidak mau sholat di belakang kaum muslimin yang lainnya, dan seterusnya. Padahal pemahaman yang benar, baiat itu diarahkan kepada imam kaum muslimin, kepada pemerintah kita. Karena mereka yang punya kekuasaan, yang bisa menjadikan kita aman dalam menunaikan ibadah dan hal-hal yang lain yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, penting untuk kita belajar Islam itu harus merujuk kepada pemahaman para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka adalah generasi yang terbaik. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang di umatku adalah generasiku, yaitu yang mendampingi Rasulullah SAW adalah para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in. Selanjutnya orang-orang yang mengikuti mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam hal ini adalah termasuk generasi atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Yaitu beliau masuk ke dalam generasi yang ketiga, yang dijamin kebaikannya dalam hadis ini. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di sini Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kebaikan dalam bidang tertentu. Rasulullah tidak mengatakan sebaik-baik dalam masalah iman, sebaik-baik dalam masalah amal, sebaik-baik dalam masalah ilmu, tidak. Tapi sebaik-baik secara mutlak, artinya mencakup semua permasalahan agama. Dalam memahami agama, mereka yang terbaik, mereka lah yang benar. Dalam mengamalkannya, mereka yang benar. Dalam berakidah, mereka yang benar. Dalam beriman, mereka yang benar. Berarti orang yang ingin mendapatkan kebaikan dalam memahami dan mengamalkan agama harus mengikuti jalan mereka. Seperti yang kita bahas dalam ayat tadi, Allah ridho hanya kepada tiga golongan, Muhajirin dan Ansar, dua. Yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Bagaimana cara mengikuti mereka? Tentu waktu belajar, nukil ucapan mereka. Waktu bahas tafsir, sampaikan penafsiran dari ayat ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian hadisnya. Ada ucapan Ibnu Abbas seperti ini penjelasannya. Ada ucapannya Ibnu Mas'ud seperti ini. Kemudian para tabi'in, ucapan Imam Qatadah, ucapan imam ini, seterusnya. Ini kalau kita baca contoh-contohnya misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapati banyak sekali. Sebelumnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Semua penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah begini modelnya. metode mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengan cara beragama seperti ini kita akan selamat dari penyelewengan atau penyimpangan dalam memahami Islam. Para sahabat dipuji sebagai sebaik-baik umat Islam dalam pemahaman dan pengamalan agama mereka. Oleh karena itu, orang yang mempelajari petunjuk mereka mesti akan benar pemahamannya dan pengamalannya terhadap Islam. Bapak ibu serta jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui bersama, kita belajar Islam adalah untuk memperbaiki diri. Kita belajar Islam, pertama pemahaman kita harus dibenarkan, kemudian yang kedua semangat kita dibangkitkan untuk mengamalkannya. Inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat, iya kan? Makanya menuntut ilmu dengan pemahaman yang benar ini merupakan tanda kebaikan. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Allah memasukkan dalam hati seorang hamba kemauan untuk belajar, mencari pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, baik itu dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, yang selalu menukil ucapannya para sahabat, menukil hadis-hadis yang sahih, atau membaca buku, atau mendengarkan media-media yang ada, ini merupakan pertanda orang ini akan dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agama. Sebagian dari para ulama menjelaskan, kebalikan dari hadis ini, orang yang tidak mau belajar pemahaman agama yang benar, berarti sama sekali tidak dikehendaki baginya kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk memahami dan mengetahui pemahaman para sahabat, kita harus belajar. Bertanya kepada ustaz. Jadi seorang ustaz ketika menyampaikan pengajian, dia menukil sebuah ayat Al-Quran. Kemudian dia jelaskan maknanya. Kita semua harus tanya, ustaz, Pak Ustaz menjelaskan ayat ini maknanya seperti ini, itu dari mana diambilnya? Kita semua belajar agama itu harus jelas sumbernya. Makanya murid tidak salah ketika dia bertanya kepada ustaznya. Bahkan harus dia bertanya, iya kan? Supaya dia tidak asal dalam memahami agama. Ingat, agama ini adalah yang paling penting dalam hidup kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah meminta kebaikan agama, apa kata beliau? Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Yang agamaku ini merupakan penentu kebaikan urusanku. Penjaga kebaikan diriku. Agama kalau baik, semua urusan kita akan baik. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang muslim adalah agamanya. Inilah sebabnya agama itu kita harus pelajari. Dan belajarnya pun harus dari sumber yang jelas. Ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama yang kamu pelajari, ini menentukan kebaikan agamamu. Merupakan sebab bertambahnya imanmu, kebaikan akidahmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Nah, oleh karena itu, kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Ini yang akan menjadikan pemahaman kita lurus. Di sini yang saya katakan tadi, kalau kita belajar sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW dengan benar, kita akan dapatkan dua bimbingan sekaligus. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang-bintang ketika terbenam, Allah bersumpah dengan makhluk siapa saja yang dikehendakinya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kepada dengan nama selain Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam ayat ini, beliau tidak sesat dan tidak salah, tidak keliru, tidak menyimpang. Kalau kita buka terjemahan Al-Quran begitu artinya. Kalau kita lihat tafsirnya dirinci. Kenapa dalam ayat ini Allah mensucikan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari dua kejelekan. Apa itu? Kesesatan, ad-dhalal. Yang kedua, al-ghayyu atau al-ghiwaya, penyimpangan. Loh sekarang dalam terjemahan bahasa kita, sesat menyimpang kan sama, kurang lebih dekat artinya, iya kan? Coba kita buka tafsir. Ternyata para ulama menjelaskan, ad-dhalal, kesesatan di bidang tertentu. Al-ghiwaya, penyimpangan di bidang tertentu. Apa itu? Kalau ad-dhalal itu kesesatan dalam memahami agama. Kesesatan dalam memahami agama. Kalau al-ghiwaya, kesesatan dalam mengamalkannya. Mengamalkannya tidak ikhlas, hanya karena mencari dunia dan pujian. Kalau yang pertama, sesat dalam pemahaman. Agama itu kalau orang sudah salah paham, meskipun dia mengamalkan semua, bisa jadi dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama itu ada dua bagian besar. Agama itu bukan cuma melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Betul, ini satu bagian besar. Tapi ada bagian besar yang kedua, yaitu membenarkan, mengimani berita-berita dari Allah. Contohnya, tentang iman kepada hari akhir. Kita harus mengimani adanya surga dan neraka, adanya azab atau nikmat di kubur, adanya telaga Rasulullah SAW, telaga kemuliaan, adanya timbangan amal. Ini harus diimani karena hadis-hadis yang menyebutkannya hadis-hadis yang sahih. Mengingkari masalah ini berarti salah dalam memahami Islam, bisa menjadikan seseorang itu tertolak amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali kepada ayat tadi. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terjaga dari dua bentuk penyimpangan. Penyimpangan atau kesesatan dalam memahami, salah paham. Yang kedua, salah mengamalkan. Berarti orang yang mempelajari sunnah dengan benar, ilmunya akan lurus, argumentasinya akan kuat, dan yang kedua, amalnya akan semangat. Karena petunjuk Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Wa khairul huda, huda Muhammadin SAW. Atau wa khairul hadi, hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Meluruskan ilmu, menjadikan semangat dalam beramal. Coba kita belajar baik-baik. Pahami hadis Nabi SAW. Antum-antum di sini, kita-kita di sini yang pernah mengikuti pengajian sudah berapa kali. Lihat perubahan dalam diri kita. Kita akan rasakan semangat dalam beramal. Paling tidak salat berjamaah kita akan jaga. Setelah diterangkan keutamaannya, diterangkan kemuliaan-kemuliaan menjaga salat berjamaah. Kemudian mulai memperhatikan salat lima waktu. Bisa melaksanakan puasa sunnah. Tahu keutamaan puasa Arafah kita lakukan. Ada motivasi tersendiri mempelajari hadis-hadis yang sahih. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu mengarahkan hati manusia untuk berbuat kebaikan. Ilmu itu kalau benar, dia punya kekuatan mengarahkan. Ini satu faedah penting belajar ilmu yang benar. Makanya ilmu itu dalam Al-Qur'an disebut dengan kata-kata sultan. Di beberapa ayat Al-Qur'an Allah mengatakan dalil Dalil itu artinya argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah, disebutkan dengan kata-kata sultan. Sultan itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang memiliki kekuasaan. Kita katakan pemerintah itu sultan karena penguasa. Kenapa ilmu dikatakan dengan kata-kata sultan? Ibnu Abbas mengatakan, kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Semua kata-kata sultan dalam Al-Quran adalah hujjah, yaitu ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Ilmu itu bisa mengarahkan kita pada kebaikan. Kalau kita belajarnya benar, ilmu membimbing kita untuk memahami Islam yang benar dan mengamalkannya, semangat dalam mengerjakannya. Coba lihat, kita baca biografinya para sahabat. Bagaimana mereka berjihad, mereka bersedekah di jalan Allah, bagaimana mereka menolong sesama, bagaimana mereka mencintai dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangatnya mereka menjaga petunjuk beliau. Ini contoh-contoh yang semua kita ketahui, dan terlalu panjang kalau kita ingin jelaskan satu persatu. Dari mana mereka dapatkan itu? Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab mereka belajar apa? Belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata petunjuk yang sama, dua kemuliaan yang sama ini ada pada petunjuk yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di dalam hadis riwayat Irbad ibnu Sariyah, riwayat Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan munculnya fitnah-fitnah, kerusakan di akhir zaman. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup berumur panjang di antara kalian nanti di akhir zaman akan melihat banyak perselisihan di umatku. Apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuknya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Ini sunnahnya para sahabat disifati dengan dua. Ar-rasyidin al-mahdiyin. Kalau kita artikan dengan terjemahan singkat, para khalifah-khalifah pengganti-pengganti Nabi SAW yang memiliki petunjuk yang lurus dan benar. Ternyata ar-rusydu dan al-huda itu lawan dari apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Al-dhalal dan al-ghawaya. Ar-rusydu itu bimbingan dalam beramal. Al-huda bimbingan dalam meluruskan ilmu. Sama. Pemahaman dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in membimbing dalam hal apa? Dalam ilmu dan amal. Berdasarkan hadis ini. Makanya, kalau ingin selamat, belajar Islam dengan cara yang benar. Ilmu kita akan lurus, semangat untuk beramal akan bangkit. Dan ini cara untuk kita selamatkan diri kita dari kesesatan-kesesatan yang akan menjadi sebab terancamnya untuk seorang hamba itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, di dalam hadis yang sahih dari beberapa kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, termasuk Musnad Imam Ahmad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kulluha finnar, semua diancam masuk neraka kecuali satu. Illa wahidah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana alaihil yauma wa ashabi. Hum man kana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk yang aku bawa dan yang dibawa oleh para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang namanya ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Ahlu sunnah itu disebut-sebut oleh para ulama sebagai golongan yang selamat dari ancaman ini. Kenapa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah artinya mereka adalah pengikut sunnah. Al jamaah yaitu jamaah para sahabat, karena dalam sebagian riwayat hadis tadi menyebutkan humul jamaah, mereka adalah al jamaah. Al jamaah artinya adalah orang yang bersatu di atas kebenaran, dan yang pertama kali melakukannya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti tidak mungkin dikatakan ahlu sunnah wal jamaah orang ini tidak belajar hadis, tidak belajar pemahaman para sahabat, tidak memahami Al-Qur'an dengan penafsiran dari mereka. Justru ahlu sunnah wal jamaah yang sejati adalah yang semangat mempelajari Islam dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, atau dalam istilah lain disebut sebagai at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka selalu memperjuangkan menampakkan kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menentang mereka sampai datangnya keputusan Allah. Istilah lainnya adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman neraka. Istilah lainnya adalah as-salafiyun, pengikut manhaj salaf. Salaf artinya generasi yang terdahulu. Imam Asy-Syafi'i termasuk ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama salaf. Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk ulama salaf dari kalangan tabi'in. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu artinya salaf. Salafiyun artinya pengikut manhaj salaf. Ini istilah lain dari ahlu sunnah wal jamaah. Istilah lain dari apa yang saya sebutkan tadi, yang diterangkan oleh para ulama kita. Nah, oleh karena itulah kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kembali kepada pemahaman sahabat dalam memahami Islam. Inilah jalan untuk selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan agama. Makanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah belajar mengikuti kajian-kajian yang selalu menukil hadis-hadis Rasulullah SAW dan keterangan-keterangan para sahabat. Alhamdulillah, di masjid kita ini ada pengajian rutin yang menjelaskan hal tersebut. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga mereka-mereka yang menyelenggarakan kajian ini di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain, kemudian para panitia yang membantu terlaksananya kajian-kajian ini, mendapatkan balasan yang utama, kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita-kita yang ikut mengambil manfaat dari tersebarnya cahaya sunnah dari kajian-kajian tersebut. Maka demikianlah, semoga apa yang saya jelaskan di kesempatan sore hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan menghindarkan kita dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas petunjuk Islam dan kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semangat mengikuti pemahaman para sahabat sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kepada Ibu materi yang